Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan membaca ucapan nasihat dari al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan lanjutannya adalah wa la ta'khudanna dinaka illa mimman huwa musyfikun ala dinihi. Janganlah sekali-kali engkau mengambil agamamu dari seorang yang dia tidak sayang terhadap agamanya. Jangan sekali-kali engkau mengambil ilmu ini kecuali dari seorang yang sayang terhadap agama dia. Adapun orang yang tidak sayang, maka jangan engkau mengambil darinya. Ini nasihat beliau. Saya ulangi, ini nasihat penting bagi kita dalam hal manhajiyah. Benar dan salahnya langkah kita dalam beragama ditentukan dengan manhaj kita dalam talabul ilmi. Beliau mengatakan sekali lagi, la takhudanna dinaka, jangan engkau mengambil agamamu kecuali dari orang yang sayang terhadap agamanya dia. Kenapa demikian? Beliau memberikan contoh. Beliau mengatakan, fa inna matal alladhi huwa ghairu musyfikin ala dini. Sesungguhnya penggambaran atau perumpamaan seorang yang mengambil ilmu dari orang yang tidak sayang dengan agamanya, itu bagaikan seperti tabibun bihi da'un la yastati'u ayu alijada'a nafsih. Seperti orang yang berobat kepada dokter yang penyakitan. Ini. Dia sendiri tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Ya memang dia dokter ahli bedah saraf atau dokter dalam. Ni wong dokter be penyakitan, mengobati dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Menasihati dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Kaifa yu'alij da'an nas? Maka dokter yang seperti ini kondisinya bagaimana mungkin bisa mengobati penyakit orang lain? Ya. Wa yansahu lahum, dan bisa menasihati mereka, bagaimana mungkin bisa terjadi? Fahadal ladzi la yashfiqu ala dinihi, maka demikian pula seorang dai atau seorang ustaz yang dia tidak sayang terhadap agamanya, kaifa yashfiqu ala dinika, bagaimana dia akan sayang dengan agamamu? Bisa dipahami hadirin? Bagaimana mungkin dia akan sayang terhadap agamamu? Coba perhatikan di sini kaum muslimin. Yang dimaukan oleh beliau adalah memilih guru yang tepat untuk diambil ilmunya. Siapakah mereka guru yang tepat? Adalah guru, guru ini bahasa Arab, bahasa Indonesia, mewakili kalimat ustaz, ulama, syekh, kiai, ajengan, guru besar, dan yang lainnya. Kita bahasakan dengan bahasa Indonesia yang umum. Guru. digugulan, ditiru. Itu katanya. Ya. Kalau hendak memilih ilmu, maka hendaknya engkau memilih seorang guru yang akan diambil ilmunya. Seorang ustaz yang akan diambil ilmunya. Siapakah dia? Orang yang sayang terhadap agamanya. Bukti kesayangannya adalah apa? Dia akan menjaga akidahnya. Jangan sampai terlumuri oleh bid'ah-bid'ah dalam perihal akidah. Dia akan menjaga manhajnya. Dia akan memelihara manhajnya. Jangan sampai tercampuri oleh bid'ah-bid'ah. Diwujudkan dengan dia berhati-hati dari al-bid'ah. Berhati-hati dari pergaulan dengan al-bid'ah. Tidak mau bermajlis dengan al-bid'ah. Tidak mau berinteraksi dengan al-bid'ah. Betul-betul menjaga. Lalu yang dijaga saja kadang-kadang saja jebol, Pak. Yang dijaga saja kadang kena fitnah. Wah, apalagi kok yang tidak dijaga. Orang yang tidak menjaga agamanya adalah semisal orang yang bebas bergaul. Bergaul dengan ahlul bid'ah manapun dia open, terbuka. Dia bermajlis dengannya ahlul bid'ah. Dia bermusyawarah dengan ahlul bid'ah. Dia berbolak-balik kepada majlis ahlul batil. Orang ini tidak sayang terhadap agamanya. Bukti ketidaksayangannya adalah dia membuka diri untuk dia terkena syubhat. Dia open, tahu open? Open house. Nah. Membuka pintu rumahnya, ahlan wa sahlan, kepada mereka-mereka halabiyun. Ahlan wa sahlan, kepada mereka-mereka hizbiyun, hajuriyun, kepada mereka-mereka dibuka lebar-lebar. Enggak apa-apa kok, kalian juga masih muslim, saudaraku. Menerima semua kebatilan. Dia tidak sayang terhadap manhajnya. Tidak mengkhawatirkan rusak manhajnya. Tidak mengkhawatirkan rusak sunnahnya. Orang yang tidak sayang berarti. Bergaul dengan mereka-mereka musyrikin. Bergaul dengan mereka-mereka kafirin. Akhirnya pikirannya pun tercampur aduk. Keluarlah pendapat pluralisme. Orang yang tidak sayang dengan Islam dia berarti. Tidak sayang dengan sunnah. Dia malah bergaul dan mendukung kebid'ahan. Dan membela kebatilan. Dia berarti orang yang tidak sayang. Hati-hati dari guru yang seperti ini. Hati-hati. Kenapa? Karena dia akan menularkan penyakit ini kepadamu. Ini dia. Dia tidak berhati-hati terhadap sunnah yang ada pada dia. Dia sosok usat yang kesana dan kemari. Sosok usat yang membuka lebar-lebar. Percakapan walaupun dengan alul yang sudah ditahdir. Dia tetap bergaul dengan mereka. Ini Pak Ustaz yang tidak layak diambil ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati dari penyimpangan. Bahkan dia bukan nyerempet-nyerempet. Kalau cuma nyerempet ringan, dia terjun ke dalam penyimpangan itu. Bersama mereka-mereka yang munharifin. Yang telah menyimpang. Kalau ada yang seperti ini, jangan diambil ilmunya. Bagaimana mungkin akan memperbaiki kamu? Dia sendiri berpenyakit. Bagaimana mungkin akan mengatakan kepadamu, jaga sunnahmu. Jangan bergaul dengan ahli bid'ah. Saya saja sih bergaul dengan ahli bid'ah. Men, aku basing sesat ke orang. Tak mungkin. Wong dia berpenyakit kok mau menyelamatkan orang. Dia dulu diselamatkan baru menyelamatkan orang lain. Bisa dipahami hadirin? Sebagaimana dokter yang berpenyakit organ dalamnya ya, berpenyakit kolesterol, diabetes, penyumbatan jantung koroner, wah macam-macam. Ya. Ketika datang pasien mengeluhkan, Pak dokter saya kolesterol tinggi, plus dengan diabetes mellitus yang sudah meletus, jebol Pak, di sini jebol di kaki dan sebagainya kan meletus itu Pak. Saya ini, dokternya ngomong, mas, aku bepada baik. Terus ngobati bagaimana? Mau menasihati, jangan makan jeroan, hati-hati, kolesterolnya tinggi. Jangan yang bersantan, hati-hati, hipertensi. Bagaimana menasihati pasiennya? Lawang dia juga gak pernah bisa nasihati. Jangan makan jeroan. Aku makan baik, Pak. Dokternya makan. Jangan makan yang bersantan. Lawang enak kepriwe. Dokternya gak bisa menasihati dirinya sendiri. Apalagi menasihati orang lain. Ustaz yang seperti itu berbahaya. Dia bukan akan menjaga sunnah yang ada pada kamu. Tapi dia akan memasukkan syubhat kepada kamu. Supaya kamu pun seperti dia menerima semua pihak. Walaupun sudah ditahdir oleh para ulama. Hati-hati. Jangan mengambil ilmu kecuali dari orang yang betul-betul berhati-hati. Sayang terhadap agamanya. Tidak gegabah dalam berbicara. Tidak gegabah dalam bertindak tanduk. Tidak gegabah dalam pergaulan. Karena pergaulan itu menentukan langkah seseorang. I'tabirun nas bi aqdanihim. Ibnu Mas'ud mengatakan, ukurlah manusia itu dengan teman-teman dekatnya. Artinya apa? Seorang itu engkau hukumi dia sebagai apa, itu tergantung dengan teman dekatnya. Karena dikatakan al-jalis janis, orang yang berkerumun bersama-sama, menjadi satu komunitas, itu berarti sejenis. Ahlul sunnah dengan ahlul sunnah, ahlul bid'ah maka dengan ahlul bid'ah. Tidak ada ahlu sunnati wal bid'ati. Itu ngarang berarti kamu, Pak. Saya ahlu sunnah plus dengan ahlu bid'ah. Ya? Oh, alah. Ini kepengen pakai oplosan, Pak. Jurus oplosan. Ya? Bukan hanya minuman keras yang dioplos. Manhaj pun dioplos oleh dia. Ya? Na'udzubillahi min dzalik. Orang seperti ini. Hati-hati darinya, dia berpenyakit. Akan menularkan penyakit kepadamu. Inna hadzal ilma dinun, fanduru aman takhuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Telitilah oleh kalian, kepada siapa kau mengambilnya. Karena guru yang salah akan menunjukkan kepada kesalahan. Akan berakibat salah agamamu. Dan resikonya adalah murka Allah. Dan resiko akhirnya adalah neraka. Hadza huwa yaqul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hati-hati. Apalagi di zaman fitnah yang seperti ini. Kullu yadda'i annahum salafiyun. Semua orang mengaku salafi, salafi, salafi. Tetapi Allah mengatakan sekali lagi. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Buktikan kalau memang engkau betul pengakuanmu sebagai salafi, buktikan, bukan hanya sekedar ngomong tok. Buktinya mana? Kalau engkau salafi, prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah tegas dalam mengingkari kebid'ahan dan menjauhi kebid'ahan. Ini prinsip-prinsip salafi. Ternyata anda lembek. Bahkan anda tetap bergaul dan menerima ahlul batil sebagai temanmu. Engkau tidak tamayus. Memisahkan diri sebagai ahlul sunnah dari ahlul bid'ah. Anda tidak seperti itu. Maka anda pengakuan sebagai salafi tanpa bukti. Diayah bila burhan la yukbal. Pengakuan tanpa bukti itu tidak diterima. Ya betul, Pak. Ngaku-ngaku mboten nonton buktine. Diterima tidak pengakuannya, Pak? Tidak. Umpamanya ada orang mengaku-ngaku. Tanah ini milikku. Oh, jenengan mengaku-ngaku ya? Iya, ngomong-ngomong jenengan baik anak. Kalau semua orang mengaku terus dikasih. Ini kamu ngaku penyamu, ya silakan buat kamu. Semuanya akan rusak. Harus ada bukti mana sertifikatnya. Atas nama siapa. Kalau jual beli ada kuitansi jual belinya, saksi-saksinya siapa, ada bukti. Kalau semua pengakuan tanpa bukti dibenarkan, kacau. Ada orang mengaku, "Ki bojoku." Bukti nendi? Rasa bukti-buktian. Cekel baik gawa pak repot. Hilang bojomu gawa wong. Hada. Ini urusan duniawi. Harus dengan bukti. Apalagi urusan di hadapan Allah. Ana salafi. Buktinya apa? Enteng aku salafi. Apa buktinya? Yang ada padamu adalah manhaj yang bertolak belakang dengan salafi. Anda bukan salafi. Hada huwa ikhwan. Itu tertuju pada kita semuanya. Karena mengaku salafi bukan hanya di hadapan manusia. Tetapi yang paling pokok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mencari bukti bukan karena manusia. Karena ya Allah, saya seorang ahli sunnah. Ini buktinya saya berpegang dengan sunnah. Sunnah Nabi begini-begini, maka saya begitu pula. Itulah dia kaum muslimin. Hah? Bisa difahami? Di zaman sekarang ini kaum muslimin. Banyak orang yang seakan-akan membawa bendera Ahlus Sunnah Salafiyah. Tetapi penyimpangannya sangat jelas. Di antaranya beberapa waktu yang telah lalu terjadi di negeri Ma'bar, di Yaman sana. Seorang ulama yang ada di negeri Ma'bar, Muhammad al-Imam al-Ma'bari, yang dulunya diambil ilmu. Tetapi ketika melakukan berbagai macam hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, maka para ulama menyebutnya dia sebagai ahlul bid'ah. Dalun mudillun. Sesat dan menyesatkan ikhwani. Dia seorang ikhwal muslimin. Mubtadi'un dal. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah perjanjian. Bukan hanya sekedar perjanjian damai. Tetapi ta'ahi. Akhirnya menjalin persaudaraan. Antara dia dengan Syiah Rafidhah Houthi. Yang ada di Yaman. Sehingga mengatakan Nabi kita satu, Tuhan kita satu, kitab kita satu. Sampai perkara musuh kita satu. Syiah itu musuh sunnah. Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman. Syiah itu musuhnya Aisyah radhiyallahu anha. Musuhnya para sahabat. Musuhnya. Syiah musuhnya para sahabat. Apakah telah menjadi engkau musuhnya para sahabat juga karena mengatakan musuh kita sama? La haula wala quwata illa billah. Dirinci kesalahan orang ini manhajiah secara itiqadi. Detail pembahasan tentang isi wafiq orang ini. Nyata jelas penyimpangannya. Ternyata. Ngerti ternyata pak? Ada yang masih membela-belanya. Padahal kenyataannya sangat jelas penyimpangan dari dia. Para ulama menjarah dengan jarah yang jelas. Mufassar rinci. Ternyata masih ada orang-orang yang membelanya. Dari kalangan MLM. Zulkarnain CS. Mutalawil Lab Makir. Tetap menjadikannya sebagai rujukan. Padahal sudah dijarah oleh para ulama. Tetap dijadikannya sebagai Syekh guru mereka, walaupun sudah menyimpang demikian jelas penyimpangannya. Mereka ini orang-orang yang yadda'un, mereka mengaku salafi, tetapi mereka melakukan hal yang meruntuhkan kesalafiannya mereka. Tidak mengingkari seorang yang menyelisih prinsip besar. Mencintai sahabat, itu etikot ahlus sunnah. Wajib hukum. Cukup dengan seorang mencela satu sahabat, maka dia mubtadi ahlu bid'ah. Lalu bagaimana dengan Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi, membunuhi para sahabat Nabi, melaknat Abu Bakar dan Umar? Bukankah mereka adalah musuh kaum muslimin? Tetapi mengapa dijadikan sebagai saudara? Hada huwa kaum muslimin, hati-hati. Harus kita betul-betul selektif dalam mengangkat seorang guru. Nah, karena guru itu adalah seorang yang digugulan ditiru. Ngerti digugu, Pak? dipercayai omongannya dan akan ditiru oleh tindak oleh murid-muridnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa ini menunjukkan murid akan semakin lebih sesat daripada gurunya. Kalau gurunya menhajnya seperti itu, lah muridnya harap kepriwe, Pak. Akan lebih rusak. Hadza huwa qaumul muslimin rahimani wa rahim jami'an. Gurunya senang selfie. Ya, berarti selfie, Pak. Jepret-jepret seperti itu sama akhwat. Ya. Ngefans sama dia, Pak Ustaz. Jepret sambil senyum. Ustaz kayak gue lagu muridnya si kepriye, Pak? Pacaran muridnya. Gurunya sudah membuka akses, membuka aset, membuka jarak, membuka, sudah membuka hubungan antara laki dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan kaum muslimin. Maka inna hadzal 'ilma dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kamu kepada siapa engkau melihat, engkau mengambil ilmu ini. Qala, kita lanjutkan ucapannya Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa ya ahi innama dinuka lahmuka ودمك ابكي على نفسك وارحمها فإن أنت لم ترحمها لم ترحم. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya agamamu ini adalah dagingmu dan darahmu. Kalau bahasa kita, darahmu dan dagingmu. Ibki ala nafsi, tangisalah, menangislah engkau untuk dirimu. Warhamha, dan sayangilah dirimu itu. Fain anta lam turhamha, la talam tarhamha, jika engkau tidak menyayanginya, maka engkau tidak akan disayangi. Maknanya kaum muslimin adalah agama itu kaum muslimin mendarah daging di tubuh kita. Kalau agama kita baik, amal soleh kita baik, ibadah kita baik, akidah manhaj kita baik, maka apa yang terjadi? Diri kita pun akan baik, akan disayangi oleh Allah. Ini dia. Akan dirahmati oleh Allah, akan diberi nikmat oleh Allah fil jannah. Ini dia. Tetapi kalau kita, wahai kaum muslimin, tidak sayang terhadap agama kita. Maksiat dilakukan, dosa-dosa dikerjakan, bid'ah-bid'ah dikerjakan, berarti Anda tidak sayang kepada agamamu. Itu berakibat tidak sayang kepada dirimu. Karena ketika Anda beragama dengan yang batil, melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran agama, yang akan mendapatkan siksa adalah tubuhmu. Engkau berarti tidak sayang kepada tubuhmu. Orang kalau maksiat, ya kaum muslimin, dia melakukan dosa, hakikatnya sedang menghadapkan dirinya. Nilo ya Allah, siksa saya. Saya melakukan dosa. Dia tidak sayang kepada dirinya. Gak berpikir. Kalau melakukan mungkar ini, resikonya dirimu sendiri, bukan orang lain. Saya kalau dosa zina, na'udzubillahi min dzalik, dorongannya tak besar, apalagi ada wanita yang menggoda, sudah mulai SMS-an, mau ditelepon, dan suaranya kayaknya juga baik, suaranya indah, berarti cantik ini. Sudah terbawa ke sana kamu. Tapi loh, ini haram, akhi. Ini haram ini. Ittaqillah, takut engkau kepada Allah. Jasadmu yang akan merasakan siksa nanti di yaumil qiyamah. Kamu pun yang akan mendapatkan azab. Pikirkan itu. Sayangi tubuhmu dengan engkau menjaga agama ini. ihfazillah yahfazka. Jaga agama ini, Allah akan menjagamu. Jaga batasan-batasan Allah yang haram kamu tinggalkan, jangan kamu langgar. Kamu berarti tidak menyayangi dirimu. Kamu tidak menjaga agama Allah, Allah pun tidak akan menjagamu. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak kasih sayang terhadap dirinya, maka dia pun tidak disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Iya. Yang mau menyayangi kamu siapa? Dong dirimu aja kamu tidak menyayangi dirimu sendiri kok. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Dosa terus. Dosa itu hukum aslinya diancam dengan apa? Neraka. Itu hukum aslinya kaum muslimin. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya setiap orang yang akan menyelisihi bimbingan Rasulullah, hendaknya berhati-hati. Ancaman dari Allah akan timbul macam-macam. Malapetaka, kebinasaan, kehancuran, fitnah, azab. Semasa di dunia dan juga yaumul akhir. Adabun alim, adab yang pedih. Ini hukum asal apa? Dosa. Maka ya kaum muslimin, sayangilah diri kita masing-masing. Dengan kita menjaga agama kita, perbanyak amal saleh, yang untung juga kita, bukan orang lain. Jaga dari maksiat. Kalau kita berbuat dosa, yang akan menanggung juga kita, bukan orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa an laysa lil-insan illa ma sa'a. Seorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Dalam ayat yang lainnya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Setiap orang akan mendapatkan kebaikan, pahala sesuai dengan amalan kebaikan dia. Wa 'alaiha ma kasabat. Dan setiap orang akan menanggung resiko dosa yang dia lakukan. Dengan ini, wahai kaum muslimin, mari kita menyayangi diri kita. Dengan dua cara. Perbanyak amal soleh yang akan dapat nikmat ya tubuh kita. Hindari dosa dan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan menyebabkan diri kita pula yang akan diazab. Man lam yarham la yurham. Nabi kita mengatakan, siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayangi. Bisa dipahami hadirin? Ya. Orang kalau beramal itu ekonomi muslimin, keuntungannya untuk kita. Amal kebaikan apapun, sampai kita umpamanya membantu saudara kita. Memberi uang 100 ribu, 200 ribu kepada saudara kita yang membutuhkan. Hakikatnya itu, siapa yang untung, Pak? Kita yang memberi. Kita yang memberi. Saudara kita yang kita kasih, dia dapatnya 100 ribu. Kita yang ngasih, kita dapatnya dikali lipatkan minimalnya 10 kali lipat menjadi 1 juta. Karena 100 kali 100 sama dengan, 100 kali 10 sama dengan 1 juta. Ini hitungan paling minimal dalam amal soleh. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas, antum bisa rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin hadis yang ke-11. Nabi mengatakan, "Faman hamma bihasanatin fa'amila biha, kataballahu lahu hasanatan 10 hasanatin ila 700 dhifin ila dafin katsira." Barang siapa yang beramal saleh, maka ditulis bagi dia 10 kali lipatnya. Ini paling minimalnya. Sehingga kalau sedekah 100 ribu, Anda dapat berapa? 1 juta. Yang kamu kasih berapa dapatnya? 100 ribu. Itu itikad kita, kaum muslimin. Sedekah itu kaum muslimin, jangan antum katakan sedekah itu membuat kere. Tidak. Sedekah itu membuat kaya. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hancurkan orang-orang yang bermain riba dan Allah akan kembang tumbuhkan orang yang suka bersedekah. Mana qasad sadaqatun min mal? Sedekah itu tidak mengulangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Anda percaya? Halo, ada orang? Ditakoni meneng bae. Percaya? Saya buktikan kepercayaan Anda. Kita punya 1 juta. Kita sedekahkan 100 ribu. Uang kita tinggal berapa, Pak? 900? 900. Berarti berkurang tidak, Pak? Kurang bira berarti, Pak? 100. Tinggal berapa? 900. Nabi mengatakan, sedekah tidak mengurangi harta. Nyatanya kurang, Pak. Bagaimana kamu menggabungkan ini, kaum muslimin? Jawaban para ulama, kaum muslimin, adalah uang yang tersisa 1 juta diambil 100 ribu, yang masih ada adalah yang 100. Uangmu tinggal 100. 1 juta dikurangi 100 ribu yang kamu sedekahkan sama dengan 100 ribu. Coba deleng kalkulatornya, Pak. 1 juta kurangi 100 ribu sama dengan tinggal 100. Ya, badan? Yang 900 itu adalah untuk beli makan minum, beli bensin, beli ini itu. Habis, Pak, 900. Yang masih kekal jadi hartamu yang 100 ribu itu. Bisa difahami hadirin? Malaki mimaliki la talaf. Hartamu itu tidak ada fungsi kecuali 3 hal. Ma'akal tafableta. Yang kau makan, engkau akan jadikan sebagai kotoran. Wa ma'albasta fafneta. Yang kau pakai sebagai sarana hidupmu, engkau akan rusak. Engkau akan jadikan itu barang rosok pada ujungnya. Dan yang ketiga, ma'anfakta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, itu harta yang kau kekalkan. Yang kau akan bawa mati harta itu. Saya mau bertanya kepada hadirin, harta itu bisa dibawa mati atau tidak, Pak? Tidak. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya ini? Tidak. Yang lainnya? Idem atau meneng bae, Pak? Bisa? Loh bagaimana, Pak? Harta digawa rekening, kemudian tabungan, lobok nameng, apa, kuburan? Dibawa mati? Siapa yang mengatakan harta dibawa mati? Salah. Yang mengatakan tidak dibawa mati juga salah. Salah kabeh, Pak. Iya. Sing bener siapa, Pak? Aku sing bener. Wah. Perhatikan di sini maksudnya begini, Pak. Kalau masih dalam wujud harta nilai rupiah, emas, berlian, harta benda, ini tidak akan dibawa mati, Pak. Nabi kita memberikan nas dalam hal ini. Yattabi'ul maitu thalath. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fairji'ul thani wa yibku wahid. Seorang ketika dibawa ke kuburan pakai keranda mayat. Ngerti keranda mayat? Kasuraga, bandosan. Pada petang riki, Pak. Diikuti oleh 3 hal. Handai tolan kerabat temannya. Yang kedua, harta bendanya. Yang ketiga, amal perbuatannya. Fayarji'u tsani wa yabqa wahid. 2 yang pertama kembali ke bumi. Kembali ke tempatnya. Keluarga mereka pulang ke rumah masing-masing. Harta benda juga dibawa pulang lagi sebagai warisan anak-anaknya. Yang bersama dia adalah amal perbuatannya. Nas yang menunjukkan bahwa harta tidak bisa dibawa mati. Tetapi harta itu bisa dibawa mati tatkala harta itu diinfakkan terlebih dahulu. Kita punya harta. Saya sayang dengan hartaku. Eman-eman ke dunia ini. Kita itu mata duitan, Pak. Ngemoten? Nek ora lah lembunyi dengan Pak. Mata duitan semua orang itu. Ini harta sayang ini. Saya ingin bawa. Supaya bermanfaat bagiku nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Saya berikan kepada fakir miskin, yatim piatu, mahat-mahat ahlu sunnah, janda-janda ahlu sunnah. Berikan kepada mereka itu. Bahasa lainnya, saya titipkan untukmu. Saya titip hartaku sama kamu. Nanti di akhirat akan kembali itu kepada kita, kaum muslimin. Dalam wujud yang berkali-kali lipat. Dalam wujud kenikmatan yang besar. Kita beri 1 juta, tidak kembali 1 juta. Kembali nanti di akhirat dengan kebaikan yang sangat berlipat ganda. Itu teknik membawa harta ke akhirat. Titipkan, berikan, sodakokan, infakkan. Itu kekal untukmu. Bisa difahami? Sehingga yang mengatakan harta bisa dibawa mati. Benar apa salah, Pak? Salah. Yang mengatakan tidak bisa dibawa mati. Benar apa salah? Salah. Yang benar secara rinci tadi. Ya. Sehingga kaum muslimin, kita kembali kepada pembahasan kita. Termasuk menyayangi diri adalah dengan kita memperbanyak amal saleh. Kemudian beliau mengatakan di sini, masih lanjutan ucapan beliau. Wal yakun jalisaka man yuzhiduka fid dunya uyirhibuka fil akhirah. Dan hendaklah orang-orang yang menjadi teman-temanmu dalam majlis. Hendaknya teman-temanmu yang engkau bergaul sama mereka, engkau berkerumun bersama mereka, hendaknya dari kalangan orang yang bersifat dua hal ini, kata beliau. Ini dalam rangka kebaikan bagi diri kita. Mencari teman. Kiatnya disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama, teman yang baik adalah teman yang yuzhiduka fid dunya, membikin engkau sederhana dalam urusan duniawi. Wa yurghibuka fil akhirah, dan menjadikanmu semangat dalam mencari akhirat. Carilah teman yang semisal itu adanya. Jangan kebalik. Ya. Cari teman yang ngoyo dunia. Akhirnya kita pun terbawa jadi apa? Ngangsa. Ya. Dunia witok. Teman kita orangnya menjauhkan diri akhirat. Kita mau sholat, diperingatkanlah sholat gue ngapa, orang nak kena duit. Ada saja teman yang seperti itu jeleknya. Mau ibadah kok dihentikan. Karena apa? Temanmu salah. Itu teman yang membawa kamu kepada duniawi dan menghentikan kamu dari ukhrawi. Itu teman yang salah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang mukmin melihat perbandingan antara dunia dengan akhirat dengan kacamata syar'i, supaya memilih dan menentukan langkah tertepat dalam kehidupan ini. Di antara dalilnya wahai kaum muslimin, disebutkan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang namanya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat ya kaum muslimin bersifat khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Bukan hanya lebih baik, tapi kekal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. akhirat wahai kaum muslimin nikmat yang tiada tara. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Akhirat adalah kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan bahkan tidak pernah terbesit dalam dada manusia. Keindahannya, keglamorannya, kebaikannya, kenikmatannya, ini tiada tara. Tidak sama dengan dunia sama sekali. Dunia adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia kecuali kehidupan yang semu dan menipu. Ini dia. Itu dunia kaum muslimin. Kehidupan yang hanya sekedar apa? La'ibun walahun. Watafahurun. Hanya sekedar main-main, sendoguro. Bersombong-sombong, berbangga-bangga dengan dunia. Akhirat adalah dalul qarar. Akhirat adalah negeri kekekalan. Tentunya kacamata kita melihat dunia dan akhirat secara syar'i. Dengan ini mendorong kita, membawa kita untuk kita semangat dalam meraih akhirat. Adapun urusan duniawi sambil berjalan. Ya, tidak begitu ngoyo. Tidak begitu kita harus target begini, target begitu. Wahai kaum muslimin, dunia ini sifatnya dalam Al-Quran bukan sebagai program paling atas. Bukan sebagai tujuan utama. Dunia ini hanya sekedar jangan kau lupakan tok. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari olehmu, kejar olehmu. Jadikan itu program hidupmu. Apa itu? Nikmat yang Allah siapkan untukmu di akhirat. Jadikan itu program hidup wahai kaum muslimin. Adapun dunia wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan urusanmu tentang dunia. Lah urip nang dunia ya butuh dunia, Pak. Tetapi sekedarnya saja. Artinya waktu yang Allah berikan kepada kita lebih kita gunakan untuk mencari akhirat daripada mencari apa? Dunia. Hadawa. Apalagi seandainya dihadapkan antara kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi. Apalagi kalau sampai yang ini menuju ke akhirat, dunianya menuju neraka karena bertransaksi dengan cara yang haram. Oh, apalagi ini kaum muslimin. Tetapi dunia ini wahai kaum muslimin fitnah. Banyak orang yang lebih mendahulukan harta benda daripada akhirat. Allah telah memberitahukan tentang dunia ini fitnah wahai kaum muslimin. Disebutkan dalam beberapa riwayat dunia ini halwatun khadiratun. Rasanya manis dan warnanya hijau. Artinya semua orang suka dengan dunia. Wa Allah musakhlifikum fiha. Allah menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukan hewan, bukan tumbuhan yang memimpin kehidupan di muka bumi ini. Fayanduru madza ta'malun. Allah akan melihat apa yang akan kalian lakukan di dunia ini. Fattaqud dunya, hati-hati kalian dari dunia. Dunia wahai kaum muslimin tidak ada hentinya. Dunia ini tidak ada hentinya. Sampai kapan? Sampai orang itu makan tanah. Maksudnya pun mati, Pak. Aja kemudian mangan tanah, anu tes urip ya tetap ngangsa dunia, Pak. Hah? Nabi kita mengatakan lau kana libni Adam wadiya min dahab ahabba yakun lahu wadiyani wa ma yamlau fahu illa turab wa yatubu Allah 'ala man taba. Seorang manusia kalau dia punya emas 10 lembah. Berapa gram 10 lembah, Pak? Bertonton sampai gua tontonan itu, Pak. Anak emas kok 10 lembah. Apakah berhenti? Tidak, kata Nabi kita. Dia tetap berusaha menggapai dunia sampai memiliki emas semisal itu lagi. 2 lembah emas. Apakah berhenti? Tidak, kata Nabi kita. wa ma yamlau fawilat turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah alias mati. Baru berhenti. Dalam keadaan dia lalai dengan akhirat, lalai dengan ibadah, lalai nguyo terus, ngangsa terus, dunia terus, dunia terus. Punya satu toko kurang puas. Bikin dua toko, bikin tiga toko. Akhirnya gak sempat taklim, gak sempat lagi baca Quran, gak sempat lagi tasbih, takbir, tahmid, gak sempat lagi. Yang sempat adalah nota bae, Pak. Utangnya pira wis lunas saporo. Haula wala quwata illa billah. Sampai ujung-ujung jek mati. Ramane mati kenapa? Stroke, kakek utang. Rugi we kaum muslimin yang seperti ini. Apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan orang yang seperti ini, kaum muslimin? Dunia akhiratnya binasa karena harta. Harta we kaum muslimin, saya kasih tahu antum sebuah riwayat yang sangat mengagetkan. Harus waspada walaupun kita ini orang-orang yang suka duit, Pak. Saya yakin antum suka duit, modal? Suka duit. Tidak seorang pun yang tidak suka. Tapi ingat riwayat ini, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk dan terkutuk pula segala apa yang ada padanya. Apa maknanya, Pak? Apa makna terkutuk? Terkutuk itu jadi patung. Penyenengan kayak mutan apa ke Pak Kisah apa, Pak? Dikutuk jadi patung. Apa? Jakarta Rup. Apa yang semisalnya? Maling kundang, betul, Pak. Kayak mutan jenengnya. Muroja as dikit ini maling kundang. Terkutuk itu bahasa Arabnya adalah al-la'natu ay at-tardu an rahmatillah. Terkutuk itu artinya adalah terjauhkan dari kasih sayang Allah. Itu makna terkutuk. Itu makna terkutuk. Ya. Nah, dia pas. Ditunggu airnya memang, Pak. Makna terkutuk itu. Sehingga aktivitas duniawiyah wa kaum muslimin. Berdagang, beternak, bertani, bekerja. Ini aktivitas yang sangat memungkinkan sekali. Seseorang itu lambat laun terjauhkan dari kasih sayang Allah. Dengan dia terkurangi ibadahnya karena kesibukan duniawi. Itu sudah mulai dia jauh dari Allah. Dengan dia jatuh pada maksiat ketika mencari duniawi, Allah semakin murka dengan dia. Semakin jauh, semakin jauh. Hati-hati, dunia itu bersifat seperti itu. Bisa dipahamin, kaum muslimin? Ketika seorang jauh dari ilmu agama, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, berarti dia dekat dengan siapa? Dengan iblis, laknatullah alaih. Iblis, makhluk yang mal'un, terkutuk dia. Terjauhkan di rahmatullah, dia akan bersama dengan iblis. Langkahnya, perbuatannya, yang tadinya ahlul masjid, karena sudah kaya, jadi ahlu karaoke. Umpamanya. Ya. Berganti pergaulan, yang tadinya orang-orang yang saleh, sekarang bergaul dengan orang-orang yang fujar. Para tukang fajir, pendosa. Na'udzubillah min dzalik. Itu harta. Mudghiyun, melalaikan harta itu ya kaum muslimin. Ini dia. Ya, kita syukuri apa yang ada. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada kami rezeki. Bisa memberikan makan anak istri. Jangan Engkau berikan kepada kami harta yang menyebabkan kita terjauhkan di rahmat-Mu. Ini. Antum kalau ndonga berdoa kepada Allah, minta rezeki berapa, Pak? Pernah ngomong jenengan, ya Allah, berikan aku rezeki 3 miliar. Pernah? Dari nate? Ya kalau 3 miliar ya 5 miliar enggak apa-apalah. Perhatikan, Allah tidak mengabulkan doamu itu karena Allah Maha tahu tentang kamu. Allah rahmah. Enggak, kamu tidak saya kasih 3 miliar, apalagi 3 miliar, 9 tidak. Lebih baik bagimu sedikit, sedikit, sedang begini. Allah berikan padamu 100 ribu, 200 ribu. Yang sing penting kamu istiqomah, ibadahmu tetap dekat dengan Allah sampai mati. Itu lebih baik daripada harta yang banyak melalaikan. Bisa dipahami? Atau jenengan masih ngenyang harta yang banyak dan tidak melalaikan begitu? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Nabi kita mensifati harta itu apa? Mudghiyah. Harta itu menyebabkan melampaui batas. Adzan atau belum? Adzan ya. Adzan dulu baru kemudian kita salat Isya. Apa salat Isya diundur? Lanjut ta'lim. Ya lanjut ta'lim. Fadhal yang mau adzan.